Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah, kita melanjutkan keterangan Asy-Syarih Al-Imam Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam mensyarah kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, masih dalam fasal ijtinab al-bid'ah wal hadar minha, yaitu menjauhi bid'ah dan mentahdir darinya. Naam, berkata syarih hafizahullah, wa min usulis sunnah, di antara usul prinsip sunnah apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan debat-debat dan duduk bersama pengekor-pengekor hawa nafsu. Ya'ni la tukfir minal jidal, la tukhasim illa bil waqfil mawqi'il ladhi tara fihi al fa'ida liman yatlubuha. Insanun yuridu yunaqishuka liyasila ilal haq, ta'akkadta minhu tafaddal, wajadilhum billati hiya ahsan. Yakni, jangan engkau memperbanyak debat, dan jangan engkau mendebat, berdiskusi, kecuali pada tempat yang engkau melihat terdapat faidah, manfaat bagi orang-orang yang menginginkan manfaat tersebut. Maka kalau ada orang yang ingin mendebatmu dengan tujuan mencari kebenaran agar dia bisa sampai kepada kebenaran, maka ta'akkad, lihatlah dan pastikanlah bahwa orang itu adalah benar-benar menginginkan kebenaran. Maka silahkan mendebatnya, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl pada ayat ke-125, wajadilhum billati hi ahsan, bantalah mereka dengan cara yang paling baik. Amma insan yuridu an yughalita wa an yusari'a wa an yaghliba, hadza la tujadilhu, hadza minal mira' al-madhmum wa minal khusumati fid din al-khusumatil madmumah. Adapun manusia, seseorang yang ingin mendebatmu dengan tujuan menang-menangan, hadzala tujadilhu, ini jangan engkau membantahnya, jangan engkau melayaninya. Ini adalah termasuk al-mira al-madmum, debat yang dilarang. Wa minal khusumat fid din al-khusumatil madmumah, dan termasuk debat-debat di dalam agama yang tercela, yaitu yang menginginkan intisar li jama'atihim au li nafsihim li anfusihim. Nah, orang-orang yang ingin untuk mencari kemenangan, memenangkan jamaahnya atau memenangkan dirinya sendiri dalam debat, fala tujadilhu, maka jangan kau debat orang yang seperti ini. Fala tukhasim wala tumar, barakallahu fikum, wal hakim yad'ul umur fi mawadi'ihi. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubhata fabayyin lahu bil akhdhi war radd wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah, la ala sabilil mughalabah walakin ala sabili bayanil haqqi wa tawdihihi wa irsyadi mithli hadzal mustarshid. Naam. Jangan engkau debat, semoga Allah memberkahimu. Orang yang bijaksana adalah yang meletakkan perkara pada tempatnya. Maka barang siapa yang butuh untuk menghilangkan syubhat, menghilangkan kekaburan, menyingkirkan syubhat-syubhat, fabayyin lahu, maka jelaskan padanya. Nah, kalau memang orang itu butuh untuk mencari kebenaran, menghilangkan syubhat, maka jelaskan padanya. Bil akhdhi war radd, baik dengan mengambil ataupun membantah, yakni maksudnya menjelaskan al-haq, membantah kebatilannya. Naam. Wa bil hikmati wal mau'idatil hasanah, juga dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, sesuai dengan perintah Allah di dalam surah yang telah kita sebutkan, Nahl 125. Naam. Baik dengan hikmah, dengan mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Naam, wajadilhum billati hi ahsan. Kita telah sebutkan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan ayat tersebut, bahwasanya ada empat urutan. Yang pertama adalah bil hikmah, dalam berdakwah dengan empat tahapan. Bil hikmah, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan lemah lembut pada orang-orang yang belum sampai padanya kebenaran. Dan yang kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ketika tidak berhasil, tidak bisa menerima dalil-dalil dengan cara yang ilmiah, maka dengan nasihat yang baik, dengan dari hati ke hati. Ya. Naam. Mungkin ada orang yang lebih cocok menasihatinya, kita utus orang yang lebih cocok menasihatinya. Wal mau'idatil hasan. Juga tidak mempan, ya, tahapan yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan. Wah, kalau begitu dia punya dalil, maka datangkan dalil itu, bantah syubhat-syubhat tersebut. Jidal. Ya. Kalau memang orang itu kita melihat memang masih memungkinkan dan dia butuh mencari kebenaran, tetapi ada syubhat yang melekat di dalam benaknya, maka dibantah syubhat-syubhat tersebut. Nah, wajadilhum billati ahsan. Kemudian tahapan yang keempat adalah, kalau tidak berhasil semua itu, maka berlakulah tahdir. Ya, dengan ayat yang lain dan juga dengan hadith-hadith Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tingkatan tahdir yaitu memperingatkan umat dari kebatilan orang tersebut. Ya, sama saja orang itu kemudian bertobat setelah ditahdir atau semakin jauh tidak melihat, ya, akibat tersebut. Yang jelas tahdir tetap dilakukan apakah dia bertobat atau dia semakin jauh, karena maslahatul ammah muqaddam ala maslahatihi, kemaslahatan umum lebih terdahulu daripada maslahat pribadi orang tersebut. Maka dijelaskan kebatilannya kepada umat secara umum, dan orang tersebut kembali kepada pribadinya. Kalau dia bertobat, walhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Kalau dia semakin jauh, fa ma'assalamah. Nah, maka kita katakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu di kemudian hari. Nah, kemudian, ya, la ala sabilil mughalabah, membantah dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dengan cara jidal, ya, la ala sabilil mughalabah, bukan dengan cara menang-menangan, walakin ala sabili bayanil haq, akan tetapi dengan cara menjelaskan al-haq dan tawdihihi, ya, menerangkan al-haq itu. Wa irsyad mithli hadzal mustarshid, dan memberikan bimbingan pada orang tersebut, ya, menjelaskan al-haq, menampakkan al-haq tersebut, membimbingnya, membimbingnya seperti yang Imamu Ahmad rahimahullahu taala, sebagai seperti orang-orang yang memang butuh bimbingan. Nah, jadi kita berikan bimbingan kepada orang yang memang kita lihat dia membutuhkan bimbingan tersebut, meminta bimbingan, maka kita upayakan, ya, dengan cara kita agar dia sampai kepada bisa menerima al-haq tersebut. Wal julus yakni watarkul julus, meninggalkan duduk bersama dengan pengekor hawa nafsu, li'anna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zaiq wal fil ghalib, karena duduk bersama dengan pengekor-pengekor hawa nafsu itu kebanyakannya mengantarkan kepada az-zaiq, kepada penyimpangan, ya, kepada syubhat, penyakit. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Imran, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, na'am, orang yang ada dalam hatinya penyakit zaid, na'am, penyimpangan, ya, itu selalu mengikuti yang syubhat-syubhat. Na'am, wa katsirun minan nas yaqtaruna bima indahum min ma'rifah wa bima indahum min adz-dzaka' fa yukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum fa yaqiluhum Allahu ila anfusihim fa yaqa'una fi adh-dhalal hadza syai'un malmus wa asyara ila mithli hadzal imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala qala 'arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fa jalasuhum wa 'asharuhum fa asbahu minhum. Taib, kebanyakan manusia, kata beliau, yang taruna bima indahum min ma'rifah, ya, magrur, tertipu dengan apa yang ada di sisi mereka berupa ilmu. Naam, terkadang setelah kita menuntut ilmu dan kita merasa punya, sudah punya ilmu, kita terkadang magrur, tertipu dengan ilmu yang ada pada kita, ya. Demikian pula kecerdasan, apalagi kalau orang-orang sudah menyebut masya Allah fulan cerdas, fulan demikian demikian, kadang magrur dia, kadang tertipu dengan kecerdasan dan keilmuan yang ada padanya. Fayukhalituna ahlal bidah, lalu kemudian muncullah keberanian, percaya diri, ya, akhirnya bergabunglah, bermuamalah dengan para pelaku-pelaku bidah, ya, bermuamalah dengan para pelaku bidah, wa yu'ashirunahum, lalu bergaul, ya, akrab. Nah, akrab dengan pelaku bidah. Ya, alasannya mungkin awalnya dalam hal duniawiyah, dalam hal perdagangan. Dalam hal duniawiyah, bukan dalam hal agama. Naam. Awalnya, ya. Lalu dengan alasan itu fayaqiluhumullahu ila anfusihim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala melepaskan dia, perwakilannya, kepada dirinya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membimbing dia. Ya. Karena kepercayaan dirinya sendiri tadi itu, akhirnya Allah melepaskan. Ya, silakan, kalau kalian percaya dengan diri kalian sendiri dan tidak mendengarkan nasihat para ulama, tidak boleh duduk bersama dengan pelaku bid'ah, tidak boleh bergaul dengan para pelaku bid'ah, karena kalian percaya diri, maka silakan. Kalau begitu, Allah serahkan perkara itu kepada diri kalian sendiri. Allah tidak lagi memberikan perlindungan, bimbingan dari syubhat-syubhat. Akhirnya fayaqa'una fi dhalal. Akhirnya orang yang seperti ini terjatuh dalam kesesatan. Hadza syai'un malmus. Ini adalah sesuatu yang kita saksikan, yang kita bisa raba, ya, kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buktinya, ya, di sini buktinya diisyaratkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah. Imam Ibnu Battah adalah imam terdahulu, ya, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, termasuk di zamannya Imam Syatibi, sebelum Imam Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi adalah penulis kitab Al-I'tisam 2 jilid dalam masalah manhaj. Beliau dalam muqaddimah menyebutkan sedikit tentang Imam Ibnu Battah, bagaimana istiqomahnya beliau, di tengah-tengah fitnah bid'ah, ya, di masjid sholat beliau konsisten dengan sunnah, dicela oleh jamaah masjid, berdoa habis sholat tidak mengangkat tangan, tidak berdoa berjamaah, nah, dicela, ya, dan beliau sendirian istiqomah, ya, Imam Ibnu Battah tidak pusing, nah, terus beliau berdakwah sekalipun dibenci oleh seluruh masyarakat, bahkan di masjid tempat beliau sholat dibenci oleh jamaah karena konsisten dengan sunnah meninggalkan bid'ah. Nah, beliau Imam Ibnu Battah rahimahullah berkata, ya, sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan oleh beliau di sini benar oleh Syekh Rabi, bahwa ada orang-orang yang tertipu dengan ilmu dan kecerdasannya, bergaul dengan ahli bid'ah, lalu tersesat. Nah, Imam Ibnu Battah menyatakan, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah. Kami tahu persis orang-orang yang dulu mencela dan melaknat pelaku bidah, membenci luar biasa. Ya. Lalu fajalasuhum wa asharuhum. Lalu kemudian mencoba untuk duduk dengan para pelaku bidah dan bermuasyarah, bermuamalah, bergaul, ya, dalam sehari-harinya. Nah, mungkin awalnya perkara dunia, dan ini banyak sekarang dari ikhwan, lebih-lebih dari yang selain ikhwan ahlus sunnah wal jamaah, alasannya selalu ini perkara duniawiyah, ini perkara duniawiyah, akhirnya percaya diri, ya, tidak merasa aman, tidak terasa setiap hari perkara dunia masuk satu, masuk dua syubhat, tidak terasa, akhirnya membenci, ikut membenci orang-orang yang dibenci oleh temannya ini tadi dalam perkara duniawiyah, para pelaku bid'ah ini tadi, para pengekor syubhat, pemilik syubhat. Nah, karena tidak terasa, dunia akhirnya akrab, saling senang. Akhirnya masuk, mulai berbicara dari hati ke hati. Oh, dakwanya ustadz ini fulan demikian-demikian, kaku dan keras. Akhirnya, yang semula dia senang, akhirnya dia benci. Ya, dia tidak terasa kalau dia itu terpengaruh dengan teman bermuamalahnya dalam duniawi. Nah, yang memang asalnya tidak senang dengan yang tahdir, yang hajar, maunya yang apa namanya, seperti jamaah tabligh, ya, tidak ada tahdir, tidak ada hajar, sabar hidup bersamanya terus, sekalipun orang yang dia sabar itu terus menyimpang sampai tahunan-tahunan, ya, melakukan penyimpangan, tidak ada kecemburuan, terus bergaul, bermuamalah. Nah, terus mengisi di tempat situ, isi taklim, ya, sama-sama, padahal penyimpangannya menggunakan gambar-gambar, mengambil Hizbut Tahrir sebagai guru bahasa Inggris atau guru yang lainnya, sama-sama dia pun juga ikut mengajar, ya, ini orang yang tidak punya rasa aman, nah, tidak kecemburuan. Baik, maka Imam Ibnu Battah rahimahullah menyatakan, orang yang seperti ini, fajalasuhum wa asharuhum, kemudian awalnya melaknat ahli bid'ah, ya, karena merasa aman, percaya diri, akhirnya bermajelis bersamanya, duduk bersamanya, bermuamalah bersamanya. Fa'asbahu minhum, akhirnya tidak terasa dia menjadi pengekor hawa nafsu pula, dia menjadi ahli bid'ah juga. Tidak terasa, nah, ini terbukti, ya, malmusun. Kata beliau, wahada malmusun fi kulli zamanin wa makan. Ini kita saksikan, kita rasakan pada setiap zaman dan tempat. Ya, sampai hari ini. Sampai detik ini. Nah, berapa banyak ahlus sunnah wal jamaah? Salafiyun. Ya. Nah, awalnya, Masya Allah, istiqamah. Ya, konsisten dan tegas. Dalam manhaj, setelah itu berubah total. Ya. Bermuamalah di sana sini, tidak ada lagi sifat istiqamah dan sifat ketegasan terhadap manhaj dakwah li sunnah wal jamaah, ya, yang penting semuanya bersatu muslim. Taib wa qad tarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas fa waqa'u fi huwatil bidah ma'al asafis syadid wa la nuridu an nusammiyahum ma'rufun 'inda tulabil ilm. Kata Syekh Rabi rahimahullah, sebagian manusia tertipu di zaman sekarang ini dari orang-orang besar, Min kibarin nas, maksudnya pembesar-pembesar manusia yang sudah sampai pada tingkat ulama, ya, yang awalnya ahlu sunnah, kemudian dia jatuh fi huwatil bidah, ya, dia jatuh dalam apa? Genggaman bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam cengkeraman bid'ah. Jatuh dia, padahal dia ulama sebelumnya, manusia yang dianggap besar, ya, termasuk kibar. Ma'al asafis syadid, ini adalah hal yang sangat memprihatinkan, kata beliau. Maka kita tidak, maka saya tidak perlu di sini menyebutkan siapa mereka itu, ya, karena sudah diketahui oleh para thullabul ilm, artinya para penuntut ilmu yang di kalangan ahlus sunnah sudah tahu siapa yang dimaksudkan oleh Syekh Rabi. Nah, Abul Hasan al-Ma'ribi di Yaman, ya, kemudian Abu Ishaq al-Huwaini di Mesir. Banyak, Mustafa al-Adawi. Nah, di zaman sekarang juga, ya, sebagai tanbih pada antum, murid-murid dari Syekh Al-Albani seperti Salim al-Hilali, Hasan Ali Hasan, Syekh Ali Hasan, ya, dan juga masyhur Hasan Salman, murid-murid senior Syekh Al-Albani, ya, ditambah juga Syekh Salim al-Hilali, ya, para pembesar, para kibar banyak memberikan nasihat pada mereka, tapi nasihat itu tidak diwujudkan, bahkan diabaikan. Maka nasallallahu salamul afiyah. Nah, hari ini sudah ditahdir oleh para ulama. Nah, seperti Syekh Rabi sendiri, kemudian Syekh Zaid al-Madkhali, ya, kira korin teman daripada Syekh Ahmad An-Najmi. Bahkan Syekh Ahmad An-Najmi sebelum meninggal masih hidup, beliau sudah mentahdir pula Syekh Ali Hasan dan juga Masyur Hasan Salman. Terakhir ini pula Syekh Salim Al-Hilali. Nah, semua karena sebab merasa aman muamalah dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang sudah dinasihatkan oleh para ulama. Nah, Mustafa Abul Hasan Al-Ma'ribi demikian. Ya, banyak dari para pembesar-pembesar di kalangan ahli sunnah wal jamaah merasa aman, akhirnya terjatuh, bergabung, sudah gabung dengan tokoh-tokohnya Ikhwanul Muslimin. Nah, ya, Adnan Ur dan semisalnya, Abdurrahman Abdul Khaliq, siapa lagi yang di Britonia sana, Sururi, Muhammad Surur, Zainal Abidin. Nah, semua adalah mereka tokoh-tokoh ahlus sunnah sebelumnya, ya, tapi karena mengabaikan nasihat para ulama dalam perkara ini, al-julus ma ashabil ahwa, muamalah, muasyarah, bermuamalah dan berbaur dengan para pengikut hawa nafsu ahli bid'ah, akhirnya mereka terjatuh, ya. Naam, akhirnya tidak jarang kita dapati seperti Syekh Ali Hasan menulis, bahkan semakin kerasnya beliau menulis membantah para ulama tersebut dengan tulisan, ya, yang sekarang sangat getol disebarkan oleh di kolaka sana, siapa, Sahibul Hawa yang mantan Wahda Islamiyah, siapa namanya itu, Sutamin dan yang semisalnya, ya, Abdullah bin Taslim kalau di Kendari sini. Nah, haula sawa, mereka semua sama, ya, dalam menyebarkan syubhat. Nah, berdalilkan dengan Syekh Ali Hasan dan yang semisalnya, ya, mereka meninggalkan ulama yang kibar seperti Syekh Rabi. Naam, fannuhu fi hadzal ilm, bidangnya beliau dalam ilmu ini, Imam Jarawat Ta'dil yang jauh-jauh lebih mengetahui perkara ini. Naam, dan lebih berpengalaman, lebih tua, ya, yang duluan tahu pahit getirnya dalam perkara seperti ini. Ya, tapi diabaikan, bahkan diberi tuduhan mutasyaddid, ya, orang yang kaku, keras. Subhanallah, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Fana sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita, ya. Perkara manhaj ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengabaikannya. Ya, kita jangan menggunakan perasaan dalam beragama. Kita memakai kaidah. Nah, ya, antum, ya, sudah Ustaz Hasan sudah tidak pernah berbicara tentang Abdullah bin Taslim misalnya. Nah, akhirnya antum datang. Buat apa kita berbicara terus? Ya, tentang Abdullah Taslim. Bukan berarti kita sudah tidak berbicara, kita izinkan kalian untuk mengambil taklim, bermajelis dengannya. Tidak. Ya. Demikian pula Wahda, kita sudah tidak pernah lagi berbicara, menghabiskan waktu. Bukan berarti kita izinkan antum untuk bermajelis dengan mereka. Ya, zen-zen. Ya. Ini banyak ikhwah bermudah-mudah, afwan, nasihat. Ya. Bermudah-mudah mendengarkan radionya zen-zen. Lah. Nah, ini menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Apa yang harus kita ambil darinya? Dalam hal contoh keseharian tidak bisa kita contoh. Pakaiannya bantalon membentuk lekuk tubuhnya, salat memakai pakaian ketat, memakai baju yang pendek. Ya. Ini dari apa yang kita mau ambil darinya contoh? Itu saja sudah cukup untuk meninggalkan. Belum yang lainnya. Ya, ini kalau kita faham akan manhaj ini. Kita faham akan kecemburuan. Ya, dalam menegakkan manhaj Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini. Tapi kalau tidak faham ya seperti itu. Kecemburuan hilang sedikit demi sedikit. Yang penting, yang penting, yang penting. Naam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Ini sekedar mengingatkan karena memang pembahasan kita adalah pembahasan al-khusumat wal-julus ma'ashabil ahwa, meninggalkan debat dan duduk bersama dengan para pelaku bidah. Maka butuh untuk kita berikan contoh untuk takribul faham, agar benar-benar kita memahami apa makna ucapannya Imam Ahmad ini. Ya. Nah. Taib. Wal-julus ma'ashabil ahwa ya'ni yahtajju ala dhalik. وإذا رأيت الذين يخوضون في في في في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إمام أحمد رحمه الله تعالى berhujjah, ya. Di antara hujjah, dalil yang menunjukkan ucapan Imam Ahmad adalah firman Allah dalam suratul An'am pada ayat 68. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara dalam ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, yang melakukan khaud. Khaud itu baik dengan mencela ayat-ayat Allah atau mendebat ayat-ayat Allah dalam ghairul haq, di atas menyelisih kebenaran. Itu termasuk khaud, ya. Berdebat-debat tapi debat menafsirkan ayat dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan, masuk khaud. Ya, kalau engkau melihat orang melakukan khaud fi ayatina, dalam ayat-ayat kami, kata Allah, fa'arud anhum, tinggalkan. Ini perintah dari Allah, tinggalkan, berpaling kamu. Hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka debat dalam masalah yang lain. Sampai mereka berpindah pembicara, meninggalkan pembicaranya itu kepada yang lain. Terus Allah katakan, wa imma yunsiyannaka syaitan fa'arud anhum. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud mahum ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kalau syaitan melupakan kamu, ya ini di luar dari kemampuannya karena dia lupa. Tetapi fala taq'ud ba'da dzikra, jangan kau duduk lagi setelah Allah mengingatkan kamu. Ya, coba, berarti Allah tekankan di sini dua kali. Fa'arud anhum fala taq'ud. Tinggalkan kemudian jangan duduk. Dua kali Allah ulangi di sini dalam ayat ini. Hatta yahudu fi hadits, karena mereka itu kaumul zalimin. Allah sebut mereka, orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang zalim. Ya, al-khaud fi ayatillah. Naam. Kata Syekh rahimahullah, "Fala taq'ud ma'ahum li'anna ha'ula'i yakhuduna fi kitabillah wa yaquluna 'ala Allah bighairi 'ilm." Ya, fal bid'ah qa'imatun 'ala al-khaud fi dinillah wal khaud fi kitabillah wa nisbatu hadzal batil ila kitabillah wa ila sunnatir rasul fayajibu mufaraqatahum. Naam. maka jangan kau duduk bersama mereka, karena mereka adalah orang yang melakukan khaut di dalam kitab Allah. Mereka berkata kepada Allah tanpa ilmu. Maka bid'ah itu tegak di atas al-khaut. Bid'ah itu tegak di atas al-khaut, yaitu berkata tanpa ilmu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa nisbatu hadzal batil, ya, menyandarkan kebatilan ini kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayajibu mufaraqatahum, maka wajib meninggalkan mereka. Nah, di sini dikatakan al-khaud, ya, fi ayatillah. Nah, disandarkan khaud itu kepada ayat-ayat Allah ataupun kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan al-khaud ini wajib ditinggalkan dan meninggalkan para pelakunya. Naam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qara'na, fa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu wa ulaika alladina samma Allahu fahdharuhum yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Naam, dan Rasulullah sebagaimana yang kami telah bacakan itu dalam suratul An'am pada ayat ketujuh, apa Al-An'am, Al-Imran pada ayat ketujuh. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika membacakan ayat tersebut beliau menyatakan fa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila engkau melihat, kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang syubhat-syubhat tadi, yang samar-samar, ayat-ayat yang mutasyabih, wa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum, mereka itulah yang Allah sebut di dalam suratul Imran pada ayat ke-7, fahdharuhum, maka tahdzirlah mereka. Ya, di sini jelas fahdhar, hadzar, fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka. Ya, berhati-hatilah dari mereka. Naam, asal katanya hadzar di sini tahdzir. Fahdharuhum, ya, tahdzirlah mereka, berhati-hatilah mereka dari mereka. Artinya tinggalkan. Tinggalkan. Ya, dalam hadis yang lain, hadis ini telah lewat takhrijnya pada halaman ke-11. Naam. Di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan yakunu unasun fi ummati, akan ada manusia-manusia pada umatku, ya'tunakum, mereka datang kepada kalian. Ya, kepada kalian. Bima lam ta'lamu, dengan sesuatu yang kalian tidak tahu perkaranya itu. Artinya perkara-perkara bid'ah. Ya. Tiba-tiba mereka datangkan sementara kita tidak tahu dari mana asal usulnya perkara itu. La antum wala aba'ukum, kalian tidak tahu, tidak pula bapak-bapak kalian. Ya, ini Rasulullah katakan kepada para sahabat. Ya. Yakunu unasun fi ummati, akan datang nanti manusia pada umatku ini. Mereka datang pada kalian yang kalian tidak tahu asal usulnya dari mana. Tidak kalian, tidak pula bapak-bapak kalian, tidak tahu. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dan hati-hatilah dari mereka. Nah, di sini Rasulullah mentahdzir. Iyyakum, kata iyyakum, hati-hatilah, sebagaimana Rasulullah mentahdzir pada bid'ah, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Nah, di sini Rasulullah mentahdzir orangnya. Ya. Karena ada syubhat yang parah, pengkaburan yang sangat parah, mengatakan bahwasanya yang ditahdzir itu bid'ahnya saja. Yang dijauhi, yang dihati itu bid'ahnya, bukan orangnya. Nah, di sini dalilnya orangnya yang dimaksud. Rasulullah mengatakan fa iyyakum wa iyyahum. Ya, hati-hati dari mereka, orangnya, bukan bid'ahnya. Nah, dari orangnya yang melakukan bid'ah-bid'ah tersebut. Jadi dua-duanya, hati-hati dari bid'ahnya dan hati-hati dari pelakunya, dua-duanya. Nah. Hadza aidan minan nusus al-muhadzirah min mujalasati ahli al-bid'ah. Ini juga adalah nas-nas yang mentahdzir, yang memperingatkan umat ini dari berhati-hati untuk bermajelis dengan ahli bid'ah. Hunaka unasun ahlu jahlun wa makhdu'una wa anta indaka ilmun wa indaka hujja wa burhan tad'uuhum ila al-haq tubayyin lahum fala ba's. Ya, kalau di sana engkau dapati orang-orang jahil yang tertipu dengan tipu daya para pengekor hawa nafsu tadi, dan engkau memiliki ilmu, engkau memiliki hujjah, bukti, burhan, dakwai mereka. Sampaikan, ajak mereka kepada kebenaran, jelaskan. Ini ahlu jahal, orang-orang jahil, awam, yang makhdu'un, tertipu. Nah, yang tertipu, tidak ada masalah. Kalau engkau merasa mampu dengan ada ilmu, ada dalil, datangi, jelaskan kebenaran. Perhatikan ya, di sini bagi orang-orang ahlu jahlin, orang-orang yang jahil. Amma an tujalisahum ala sabilil mukhada'a wal musadaqah wal mahabbah wal isyrah wa masyakala dhalik fahada khata'un yajurru ila dhalal. Adapun engkau bermajelis dengan mereka, ya, bukan menjelaskan kebenaran tapi untuk saling berkasih sayang, ya, untuk saling percaya. Nah, wa masyakala dhalik, dan selainnya dari bentuk-bentuk, ya, tersebut, fahadha khata', maka ini adalah kesalahan yang menyeret kepada kesesatan, yang mengantarkan kepada apa? Ad-dhalal, kesesatan. Karena bergaul bukan tujuannya menjelaskan al-haq, tidak ada. Diam justru berkasih sayang, padahal dia tahu bahwa orang ini banyak syubhat, ya, pengekor, pelaku bid'ah, pengekor hawa nafsu. Maka ini mengantarkan pada ad-dhalal. Jangan. Wa yajibu 'alal 'aqil an yatajannabahu, dan wajib atas orang yang berakal untuk menjauhi orang tersebut. Naam. Qad hadzara min dhalika ba'd as-sahabati ka Ibnu Abbas. Ya. Qad hadzara min dhalika ba'd as-sahabati ka Ibnu Abbas wa ba'd a'immati at-tabi'in ka Ayyub as-Sakhtiyani wa Ibn Sirin rahimahumullah. Ya. Naam. Kana al-wahidu minhum la yastami' ila sahibi bid'ah hatta walau 'arada 'alayhi an yaqra 'alayhi haditsan aw ayah fa yaqulu la. Fayuqalu lahu limadha? Qala inna qalbi laysa biyadi. Akhsha an yubdhafa fi qalbi fitnah. Fala astati'u an antazi'aha. Fassalamatu la ya'diluha shay'un. Fala yu'arridanna al-insan nafsahu ila al-fitnah, khassatan idza kana ya'lam min nafsihi dha'fan. Naam, kita perhatikan kalamnya beliau hafizahullahu ta'ala. Sungguh sebagian sahabat telah mentahdir, ya, untuk bergabung dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini tadi, dengan pelaku-pelaku bid'ah seperti sahabat Ibnu Abbas dan para imam-imam tabi'in seperti Imam Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Sirin rahimahumullah, mentahdir. Nah, ya, bahkan seorang dari mereka la yastami' ila sahibi bid'ah, sebagian dari mereka sama sekali tidak mau mendengarkan kalau yang berbicara itu pelaku bid'ah, tidak mau mendengarkan. Sekalipun didatangi, ditampakkan padanya untuk dibacakan satu hadis atau satu ayat, ya, dia mengatakan la. Kalau ditanya kenapa, mereka menyatakan inna qalbi laisa biyadi, sesungguhnya hatiku ini bukan di tanganku, hatiku ini bukan di tanganku, bukan mauku saya membolak-balikan hatiku sendiri, tidak, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati ini. Ya, akhsha, saya khawatir kalau saya bermuamalah, bergaul, masuk di dalam hatiku fitnah, lalu aku tidak mampu mencabutnya, fitnah tersebut. Nah, maka keselamatan la ya'diluha syai. Bentuk keselamatan itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ini adalah nilai harga yang paling tinggi. Ketika Allah selamatkan kita, jangan coba-coba untuk mencari-cari sesuatu, menempuh sesuatu yang bisa menjatuhkan keselamatan, nilai keselamatan itu. La ya'diluha syai'. Keselamatan ini adalah yang paling tinggi nilainya. Tidak ada yang menandinginya. Ini prinsipnya para ulama. Fala yu'arridannal insan nafsahu fitnah. Maka jangan sekali-kali manusia ini menghadapkan dirinya kepada fitnah. Ya, secara khusus kalau dia tahu, khassatan idza kana ya'lam min nafsihi dha'fan. Secara khusus kalau dia tahu bahwa memang pada dirinya ada sifat kelemahan. Nah, ini juga yang jarang diketahui oleh setiap insan. Ya. Bahkan selalunya merasa aman. Tapi kalau kita selalu merasa bahwa diri ini lemah, tentu kita akan takut. Karena syair-syair para ulama menyatakan al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati ini lemah, sementara syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar seperti petir, ya, yang menyambar-nyambar sedikit-sedikit kena jatuh, mati bahkan. Naudzubillah. Ya, ini hati lemah. Nah, kalau kita tahu lemah hati ini dan kita tahu pribadi kita, ya, pribadi kita selalu menggunakan perasaan. Misalnya, ya, saya punya pribadi lemah. Kalau saya sudah datangi orang, kalau dia sudah berbuat baik sama saya, apalagi dalam perkara dunia, lemah saya, do'if. Nah, jangan coba-coba dekati, ya, pelaku bid'ah yang dengan alasan untuk dunia. Jangan, karena engkau tahu bahwa dirimu lemah. Kalau sudah diberikan, sudah susah untuk menjelaskan kebenaran. Ya, kalau kita mengetahui kelemahan seperti ini, secara khusus kita tahu diri kita, maka kita akan berhati-hati dan tidak mau bermuamalah dengannya. Kita berupaya mencari muamalah yang lain. Ya, kita cari muamalah yang lain. Nah, demikian keterangan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, fasal yang berikutnya adalah manzilatul azhar wa alaqatuhu bil Quran, kedudukan azhar sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan insyaAllah pertemuan berikutnya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan atau apa dari antum, iktirah, ya, saya persilahkan. Falyatafaddal. Nah, nah, fadhil. Satu muamalah. Iya. Tadi sempat bisa dengar dengan penjelasan kita. Baik. Di sini juga artinya kalau tidak butuh penjelasan, kayaknya yang namanya tadi hati sangat lemah. Mungkin saya pribadi juga lihat bahwa berarti bisa begitu. Berarti bisa. Mungkin bisa juga. Baik, jazakumullah khair. Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, nah, bahwasanya Islamic ICM singkatannya, kita tahdir, ya, bahwa mereka memiliki penyimpangan dalam manhaj, secara khusus adalah pimpinannya yang dikendari sini, ya, dan mungkin terlalu banyak dalil-dalil yang bisa kita sebutkan, tapi saya cukupkan dengan masalah penampilan, masalah teman, ya, semua itu menjadi bukti bahwasanya, ya, mereka pengakuannya seperti syair yang menyatakan kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru bidzak. Banyak orang mengaku-ngaku hubungannya dengan Laila, wanita cantik, tapi Laila tidak mengikrarkannya. Nah, sama juga mereka mengaku Ahlus Sunnah Salafi, sementara Salafi tidak sama dengan mereka. Nah, adapun masalah muamalah, ya, tetap kaidahnya kita tidak bermuamalah. Dalam masalah mengambil mobil atau apa, itu sebenarnya milik, ya, Pak Haji Husain. Milik mobil jenazah dan juga apanya itu, tandunya. Hanya diserahkan ke sana untuk kaum muslimin dan bukan pribadi, untuk beliau simpan di situ yang sebagai yang mengelola, ya, yang mengkoordinir. Nah, ya, kita ambil, kita datang ambil, kemudian jangan berbasa-basi, ya, karena ikon datang ambil cerita dulu lama apa semua lah. Ambil butuh ini sih, pergi, kembalikan juga pergi. Nah, tidak berbasa-basi dengan mereka, dengan zen-zennya maksud saya. Adapun madu yang belum tahu, tidak ada masalah dalam rangka takliful qulub, ya, untuk menjinakkan hatinya. Tapi kita lihat kalau orang-orang wahdah, para dai-dainya, lah, tidak perlu basa-basi, ambil pergi, pulangkan, pergi. Khalas, bukan milik pribadi mereka, itu miliknya Pak Haji Hussein. Dan juga Pak Haji sendiri langsung mengamanahkan ke kita. Kalau kalian butuh, ambil di sana. Beliau langsung ngomong dengan kita, dengan saya, dengan Abu Jundi, dengan yang lainnya, Abu Nahda. Nah, jadi ya, kalau milik pribadi mereka, bukan dari Pak Haji Hussein, jelas kita tidak bolehkan ikhwan untuk pergi minjam-minjam di sana. Nah, jadi ini keterangannya, bukan berarti kita bermuamalah dengan mereka. Nah, iya, termasuk ya, kaidahnya termasuk bahkan mengantarkan jenazah. Kalau jenazahnya ahli bid'ah, para ulama tidak mau mengantarkannya. Ya, dalam hal jenazah. Taib. Tapi kalau yang meninggal awam, kemudian di situ yang mengurusinya para tokoh-tokoh bid'ah yang diberikan amanah, ya, maka untuk kita yang sebagai dai tidak boleh ya bersama berkumpul di situ, yang pada akhirnya nanti dinilai bahwa kita sama semuanya, tidak ada tamayyuz, tidak ada pemisah keistimewaan, ya, sehingga jangan hadir di situ. Yang di situ yang mengurusinya adalah tokoh-tokoh bidah, tokoh-tokoh dai-dai yang pelaku bidah. Nah, karena kalau kita hadir di situ, maka juga kita akan digolongkan bersama dengan mereka. Nah, tapi kalau kita yang diamanahkan, nah, tidak labas. Kemudian orang-orang mereka datang, tidak ada masalah, karena itu adalah amanahnya kita. Kita yang diamanahkan untuk mengatasi ya, jenazah tersebut atau menunaikan hak-haknya. Nah, adapun mereka ikut, berarti mereka mengikut dengan kita di belakang. Baik, saya kira ini jelas insyaallah. Nah. Fadhal. Iya, jadi keliru ya. Saya cuma mengingatkan. Tidak sedikit kita dapatkan orang-orang yang mengaku ahlus sunnah tapi modelnya tidak mau ada, mau mengingkari sunnatullah. Ya, sunnatullah menyatakan ada perselisihan, ada perpecahan itu. Ada pertikaian, pergolakan antara ahlus sunnah dengan yang lainnya, itu ada. Nah, sebagian orang memiliki tabiat tidak mau tahu yang seperti itu. Akhirnya dia mau semuanya satu. Ini sama dengan mengingkari sunnatullah. Akhirnya tidak ada upaya untuk menjelaskan al-haq. Ya, tidak ada upaya sikap manhaj yang namanya tahdir, hajar, tidak ada. Padahal itu dituntunkan di dalam Islam dengan tingkatan-tingkatannya tentunya. Dan tidak mesti kita sendiri yang pribadi yang harus mewujudkan tingkatan ini. Kalau orang lain, orang berilmu yang lain. Contohnya, saya kasih contoh, Yusuf Qardawi. Apakah antum pernah nasihati Yusuf Qardawi? Tidak pernah. Apakah antum pernah datang ketemu? Tidak pernah sama sekali. Tapi apakah antum mentahdir Yusuf Qardawi? Naam, tahdir. Kenapa antum tahdir? Kenapa antum hajar? Tidak mau duduk, tidak mau dekat-dekat? Karena antum tahu bahwa ulama sudah menasihatinya. Kan begitu? Nah, dikias pada yang kecil, pada yang lain juga, naam. Sama. Ya, sebagian ikhwah, seperti yang saya contohkan, mungkin Zenden, saya belum pernah menasihati, menegakkan hujah. Bukan antum yang menegakkan hujah. Ada orang lain yang lain dari asatidah yang sudah menegakkan hujah dengannya. Ya, kalau kita kias, kenapa antum juga menjauhi Yusuf Qardawi? Belum pernah antum tegakkan hujah. Nah, tidak seperti itu. Tidak mesti kita sendiri, tapi ada sudah orang-orang yang sudah menyampaikannya, menegakkan hujah dengan dalil-dalilnya. Ya, dan dia lebih tahu bahwa dia ini memang anid, ya, bandel di dalam menerima hujah dalil dan menjauh dengan ahlus sunnah salafiyin, maka pantas dia ditahdir. Nah, seperti itu. Sama juga Abdullah bin Taslim dan yang lainnya. Ya. Dengan teman-temannya para turathiyun. Ya, para orang-orang yang membela ihya turath. Nah, sama. Sudah banyak para asatir, bahkan tingkatan syekh, ya. Kalau belum minta senyum sudah tingkatan syekh yang menasihatinya. Nah, Syekh Abdullah, Dr. Abdullah Bukhari bercerita langsung pada kita. Bagaimana sampai tengah malam jam 2. Ya, ceritakan datang di rumahnya, bahkan dibantah Syekh Abdullah Bukhari dalam masalah ihtiroh. Sampai Syekh Abdullah Bukhari mengatakan, firanda Abdullah bin Taslim, apa semua, killatul adab, kurang ajar semua dalam debat. Yang baik akhlaknya cuma satu orang, kata Syekh Abdullah Bukhari, Nur Ihsan, Dr. Nur Ihsan yang juga saya sama-sama di Jamiah. Ya, beliau sedang S2, saya masih di Jamiah. Nah, jadi dalil yang seperti ini kita mau mengikut. Nah, dengan para ulama sudah ada ulama, tingkatan ulama yang menasihatinya. Jangan antum, oh Ustaz Hasan belum pernah ketemu, antum datang dulu. Jangan saya, ulama saja tidak mempan. Apalagi saya yang lebih rendah titelnya, ya. Enggak mungkin. Nah, jalan keluarnya ikuti nasihat ulama. Kalau tidak, tidak terasa antum diambil hatinya. Nah, dan itu terjadi kalau nikum. Ya. Belum ketemu saja, baru saja dengar kasetnya antum sudah terambil hatinya. Apalagi kalau ketemu langsung. Ya, ketemu langsung belum ditambah lagi dengan jiwa yang lemah. Pakai perasaan. Nah, sudah habis. Nah, ini fungsinya ya nasihat seperti ini, manhaj para ulama kita harus ya ikuti. Kita ikuti, nah. Jangan kita bermudah-mudah. Allah taala alam bisawab. Baik, waktu salatul isya kita akhiri dengan para majelis. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.